Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menjelaskan atau mensyarah dari zikir-zikir atau doa-doa yang kita baca di pagi hari dan di sore hari. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan mensyarah doa atau zikir Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum ila akhirih. Kita lanjutkan wa fil ityani bi hadhil jumlah. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa fil ityani bi hadhil jumlah al mutaqaddimah. Dan membacakan jumlah yang telah lalu yaitu ya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah dan seterusnya yang merupakan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membaca itu baina yaday du'a yang dibaca sebelum berdoa faidatun 'azimatun terdapat faedah yang besar. Wa huwa ablagu fid du'a yaitu lebih mengena di dalam doa wa arjalil ijabah dan lebih mendekati dikabulkan. Makanya setelah membaca itu dilanjutkan dengan doa yaitu membaca tadi yaitu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih. Kemudian setelah selesai memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, baru setelah itu berdoa. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum. Wahai Rabbku, aku minta kepadamu kebaikan yang ada pada hari ini. Kalau dibaca sore berarti ma fi hadhil lailah. Kebaikan yang ada pada malam ini. Ay as'aluka al khairat. Yaitu maksudnya aku meminta kepadamu al-khairat, kebaikan-kebaikan. Allati tahsulu fi hadal yaum. Kebaikan-kebaikan yang terjadi di hari ini. Min khairati dunia wal akhirah. Baik itu permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat. Amma khairatud dunya, maka adapun kebaikan-kebaikan dunia, fahiya husulun ni'am wal amn, yaitu mendapatkan kenikmatan dan keamanan. Wassalamatu min tawariqil layl wa hawadisihi wa nahwiha, dan selamat dari gangguan-gangguan di malam hari dan kejadian-kejadian di malam hari atau yang semisalnya yang semua itu mengganggunya. Maka di sini seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua itu tidak menimpahnya. Meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan. Baik di siang harinya ataupun di sore harinya. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya kebaikan-kebaikan dunia ini ringkas an-ni'am wal amn, kenikmatan dan keamanan. Karena seluruh nikmat itu kembalinya kepada dua perkara ini. Wa amma khairatul akhirah, maka adapun kebaikan-kebaikan akhirat, Faya usulut taufiq, yaitu mendapatkan taufiq, hidayah, tunjuk, li ihya'il yaum wal layla bis salati wat tasbih, untuk menghidupkan hari-hari dan malamnya dengan melakukan salat dan tasbih, waqiraatil Qur'an wa nahwi dzalik, dan membaca Al-Qur'an dan yang semisalnya. Karena kebaikan-kebaikan yang disebutkan ini membutuhkan pertolongan, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya seorang bisa melakukannya. Sebagian lain atau sebagian orang, mereka tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan akhirat ataupun kebaikan-kebaikan dunia. Khususnya adalah kebaikan-kebaikan akhirat. Dia tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Malah dia hanya berkecimpung atau bergelut dengan dosa-dosa, mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan setelahnya atau ba'dahu, ya, kebaikan setelahnya setelah siang. Kalau ba'daha setelah malam. Ai as'aluka al-khairat allati ta'aqqaba hadha al-yawm aw hadhihi al-lailah. Yaitu maksudnya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kepadamu al-khairat, kebaikan-kebaikan yang berada setelah hari ini atau setelah malam ini. Ini merupakan doa yang agung. Karena seorang mukmin dia akan menyadari dirinya ini penuh dengan kekurangan, maka membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perlindungan dalam melaksanakan amalan dunia ataupun dalam mengamalkan amalan akhirat. Butuh perlindungan dan penjagaan. Dan yang tidak bisa menjaga kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan hari ini dan kejelekan hari setelahnya. Ay wa atasimu bika wa altaji'u ilaik min syarri ma aradta wuqu'ahu fihi min syururin zahiratin au batinatin. Maksudnya adalah aku berlindung kepadamu, berpegang teguh kepadamu, berlindung dari kejelekan-kejelekan yang engkau menghendaki terjadi, kejelekan tersebut. Karena di sana ada kejelekan-kejelekan yang tidak terjadi karena tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kejelekan-kejelekan yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan tersebut supaya kejelekan tersebut tidak menimpa kita. Baik itu kejelekannya secara nampak atau kejelekannya secara tersembunyi. Kemudian Rabbi a'udzu bika minal kasal. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Wal muradu bil kasal, yang dimaksud dengan kasal atau malas di sini, adamu in bisa adamu انبعاث النفس للخير مع ظهور القدر عليه. Yaitu tidak adanya keinginan jiwa untuk melakukan kebaikan, padahal secara nampak dia memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan. Memiliki kemampuan untuk melakukan. وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَعْذُورًا بِخِلَافِ الْعَاجِزِ. Apabila kondisinya seperti itu, maka dia tidak dianggap karena dia ini dimaafkan karena tidak ada kemampuan. Tetapi yang malas di sini, dia memiliki kemampuan, akan tetapi dia berpaling. Jadi amalan tersebut, dari kebaikan tersebut, dari ketaatan tersebut. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Sifat malas di sini seperti tadi disebutkan, yaitu tidak adanya keinginan hati untuk melakukan kebaikan, padahal dia mampu. Padahal dia mampu. Dia sehat. Tetapi tidak ada keinginan padanya untuk melakukan puasa. Padahal dia mampu. Puasa Ramadan maksudnya. Dan seterusnya ibadah-ibadah yang lain. Dia terlihat mampu, sehat. Untuk melakukan sholat, sehat, tetapi dia berpaling, tidak mau melaksanakannya. Maka yang seperti ini tidaklah ma'dzur, tidak diberi udzur, tidak ada udzur baginya. Karena pada hakikatnya dia mampu melakukan ibadah-ibadah tersebut. Wasu'il kibar. Dan jeleknya masa tua, yaitu yang dimaksud di sini adalah kibar di sini, tua di sini adalah tua yang merepotkan, seperti dihabul akal, hilangnya akal, ikhtilatur ra'i atau ikhtilat campurnya pikiran orang apa ra'i pendapat, ucapannya ngawur. Yang intinya dia sudah pikun. Ketika berbicara sudah tidak nyambung. Dan seterusnya beberapa perkara yang itu merupakan kekurangan, kelemahan. Nah, hal ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya ini tidak terjadi kepada kita. Tidak terjadi kepada kita. Di sini hal ini dalam hal ini menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat itu akan kita songsong, akan kita datangi, Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan untuk berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari masa tua. Hal ini bukan berarti seorang akan hidup muda terus, yang tentunya ini tidak ada yang menyimpulkan seperti itu. Karena dalam kenyataannya kita semua ini semakin hari semakin bergulir waktu, maka semakin tua pula kita dan semakin dekat pula ajal kita. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk supaya tidak bertemu dengan su'ul kibar, su'ul kibar, atau jeleknya masa tua, karena itu akan merepotkan. Merepotkan dirinya sendiri, merepotkan orang lain di sekitarnya. Maka seolah-olah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita tidak dalam keadaan tua dan pikun. Artinya tua yang pikun, yang itu merepotkan dirinya sendiri dan merepotkan orang lain. Hal ini sekaligus bahwasanya kehidupan akhirat ini akan kita datangi. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabr. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan adab di kubur. Wa inna ma khassasahuma bidzikri min baini sa'iri a'dibah yaumil qiyamah li syiddatihima. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berlindung dari dua adab ini, yaitu adab neraka dan adab al-qabr? Disebutkan kenapa li syiddatihima, karena dua adab ini adalah adab yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Ya, adab yang sangat berat. Wa'aduma sya'nuhuma dan besar kedudukan. Ya, adab ini sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang nanti di akhirat, di yaumil qiyamah. Maka disebutkan fal qabru awwalu manazilil akhirah. Maka kubur ini merupakan pijakan pertama menuju kehidupan akhirat. Seorang akan masuk ke kehidupan akhirat, pijakan yang pertamanya adalah apa? Alam barzakh, alam kubur. Waman salima fihi salima fima ba'duh. Barang siapa selamat, fima ba'dah. Barang siapa yang selamat di kubur ini, maka dia akan selamat di waktu-waktu selanjutnya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari adab kubur. Karena ketika kita selamat dari adab kubur di alam barzah atau di alam kubur, hal ini merupakan kabar gembira bagi dia. Karena apabila dia selamat di situ, di alam kubur, maka biidznillah dia akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Sebaliknya apabila dia celaka di alam kubur ini, maka akan celaka pula, bahkan lebih dahsyat nanti di yaumil qiyamah. Kemudian wan naru alamuha azimun wa adabuha syadidun. Sementara dengan api neraka ini, sebagaimana sudah kita ketahui, alamuha azimun, kepedihannya itu sangat besar dan adabnya ini sangat keras. Adabnya sangat keras. Seperti disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang adab yang paling rendah, adab yang paling ringan yang ada di jahannam atau di adab di neraka jahannam, yaitu seorang dipakaikan sandal dari api neraka, kemudian seketika itu kepalanya mendidih. Seketika itu kepalanya mendidih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya itu adalah siksanya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, pasti dia berada di kerak api neraka. Tempat yang paling panas, tempat yang paling dahsyat siksaannya dan pedih siksaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke zikir yang lainnya pada pertemuan berikutnya. Untuk itu penjelasan terakhir tadi sudah menyelesaikan syarah atau penjelasan dari zikir asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah ila akhirih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.